Kita cendol dawetan bersama Elsa Safira Adela. Monggo, juragan cendol. Sama-sama bisa enggak? Coba ayo. Neng opo senang aku. Yeah.